إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Terakhir tentang mimpi Ibnu Umar. Sebelum bermimpi, dia berharap bermimpi agar diceritakan mimpi itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan harapan beliau terkabul. Beliau bermimpi dengan mimpi Busra min Allah, bukan mimpi yang dua, kan ada tiga kemarin ya. Ada Busra min Allah, ada Takhwifus Syaitan, ada satu lagi Hadithun Nafsi. Mimpi yang boleh ditakwil, boleh diceritakan hanya yang Busra min Allah. Setelah mimpi itu diceritakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau mengatakan, ni'mar rajul Abdullah, sebaik-baik seorang laki-laki adalah Abdullah Ibn Umar, seandainya dia solat malam. Laukana yusalli minal lay. Ini takwil dari Nabi terhadap mimpi Ibnu Umar. Mimpi Ibnu Umar dibawa oleh dua orang malaikat dan melihat neraka di situ. Dan seterusnya. Tentu tidak ada yang bisa menakwil ini karena jauh. Jauh kan? Mimpi tersebut jauh dengan solat malam. Ini wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah takwilnya. Ya, kita lanjutkan 1163. Wa an Abdillah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu maqal. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Abdullah bin Amr bin As, bukan Ibnu Umar. Namanya sama Abdullah. Namanya sama Abdullah. Ada seratusan lebih sahabat yang, sahabat kecil tentunya, yang namanya Abdullah. Ini terjadi karena Nabi mengatakan, sebaik-baik nama adalah Abdullah. Khairul asma Abdullah, Abdurrahman. Inilah para sahabat ingin mendapatkan kebaikan yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak memperdulikan yang lain. Masalah panggilan, masalah teknis itu kecil bagi para sahabat. Kalau kita masalah teknis kan dipertimbangkan masak-masak, dibesarkan masalah teknis. Masalah syar'i kadang kita abaikan, lebih mementingkan masalah teknis. Para sahabat tidak. Masalah teknis nanti panggilannya bagaimana enggak peduli. Ini kebaikan dari Nabi. Sebaik-baik nama Abdullah. Karena ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Amr bin As, bahkan ada Abdullah bin Abdullah. Sudah bapaknya Abdullah, anaknya Abdullah juga, enggak masalah. Kalau kita kan masalah banget ya. Para sahabat enggak masalah, Abdullah bin Abdullah. Ya Abdullah, kata Nabi, wahai Abdullah, Inilah panggilan Nabi kepada para sahabat, dan diteruskan sampai hari ini panggilan orang Arab kepada sesama mereka lengkap. Ya Abdullah, Ya Abdul Aziz, Ya Abdurrahman. Ya, enggak kayak kita. Belakangnya doang. Man, man, man. Abdurrahman ya. Atau dul, dul. Ya. Itu kita. Adapun panggilan orang Arab, enak. Ya Abdullah, Ya Abdurrahman, Ya Abdul Aziz. Di sini Nabi mencontohkan, Ya Abdullah, wahai Abdullah, la takun mithla fulan, engkau jangan seperti si fulan. Ini tidak disebut namanya. Ini tidak disebut namanya. Fulan saja. Ya. Ada kalanya fulan itu pengganti nama yang lupa. Sebetulnya Nabi menyebut nama, tetapi perawi lupa. Maka perawi hanya menyebut fulan. Fulan. Di sini tidak. Karena ada fawaid diturunkan oleh beliau di 154 bahwa ketika menyebut keburukan seseorang, jangan disebut namanya. Ini buruk ini. Ini contoh buruk. Maka oleh Nabi tidak disebut namanya. Nabi hanya bilang fulan. Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Wahai Abdullah, engkau jangan seperti si fulan. Kenapa? Kana yaqumul lail. Dulu dia qiyamul lail. Rajin, dawam, rutin qiyamul lail. Fataraka qiyamal lail, sekarang tidak lagi. Dia tinggalkan qiyamul lail. Jangan seperti dia. Jangan seperti si fulan. Ya. Salah satu fawaid dari hadis ini yang beliau turunkan di 154 tidak diulang lagi di sini, bahwa menyebut keburukan seseorang jangan berikut namanya. Cukup perbuatannya. Itu pun kalau bermanfaat. Itu pun kalau ada gunanya, ada manfaatnya. Ketika tidak ada gunanya, bahkan membikin sedih kaum muslimin, membikin takut kaum muslimin, membikin kaum muslimin jadi ngeri, lebih baik jangan. Lebih baik jangan. Tidak semua berita yang terjadi di muka bumi ini harus kita sampaikan kepada yang lain. Tidak. Ada yang perlu disampaikan, ada yang tidak perlu. Ya, muttafaqun alaih. Beliau tidak menurunkan fawaid dari hadis ini. 1164. Wa'an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud. Dan ketika disebut Abdullah, beliaulah yang dimaksud. Bukan Abdullah bin Abbas, bukan Abdullah bin Amr bin As, bukan Abdullah bin Abdullah, tetapi Abdullah bin Mas'ud. Ketika disebut an Abdullah Abdullah. Adapun yang lain dibawakan. Kalau yang dimaksud Ibnu Abbas, ya Abdullah bin Abbas. Kalau yang dimaksud Ibnu Umar, ya Abdullah bin Umar. Tapi kalau yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud, kadang cukup dengan Abdullah. Ini para ulama mempunyai kaidah, mempunyai rumusan. Sama dengan Al-Hafidz. Ketika Al-Hafidz kan banyak sekali. Ada puluhan Al-Hafidz. Al-Hafidz Az-Zahabi, Al-Hafidz Al-Iraqi, Al-Hafidz Ibn Hajar, dan lain-lain. Tapi ketika para ulama menyebut Al-Hafidz, Al-Hafidz, maka yang dimaksud adalah Ibn Hajar. Bukan Al-Iraqi, bukan Az-Zahabi, dan lain-lain. Kalau yang dimaksud Az-Zahabi, ya disebut Al-Hafidz Az-Zahabi, Al-Hafidz Al-Iraqi. Ini para ulama mempunyai kaidah. Qala Ibnu Mas'ud mengatakan, "Dzukira 'indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rajulun." Disebut-sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang rajul, seorang laki-laki. Umum sini. Lebih tepat diterjemahkan dengan seseorang, bisa laki bisa perempuan. Secara hukum, secara contoh mungkin laki-laki. Secara hukum laki dan perempuan. Karena kaidahnya apa yang menjadi kewajiban seorang laki-laki itulah kewajiban seorang wanita. Apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya kepada seorang laki-laki itu yang Allah haramkan kepada para wanita, sama. Kecuali ada dalil yang mengecualikan. Ketika tidak ada dalil yang mengecualikan, maka sama, sama persis. Dzukira 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulun. Disebut-sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang laki-laki, nama lailatan, yang tidur sepanjang malam. Yang tidur sepanjang malam. Malam dari mana ke mana? Malam dari kapan ke kapan? Dari matahari apa? Terbenam, tenggelam, maghrib, sampai terbit fajar. Sampai terbit fajar, bukan terbit matahari. Sampai terbit fajar. Itulah malam. Dari maghrib sampai subuh, itulah malam. Ya. Setelah subuh sudah bukan malam lagi. Tapi pagi. Ya. Sebelum maghrib belum malam. Masih siang. Sering disebut dengan sore. Nah, ada seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam. Artinya bangun-bangun subuh. Iya kan? Bangun-bangun subuh. Hatta asbaha. Bangun-bangun pagi, subuh. Ya, ikut sholat subuh, berjamaah. Gimana ini? Ini menunjukkan bahwa para sahabat membiasakan diri mereka bangun malam. Kalau ada yang tidak bangun malam, jadi pembahasan, aneh kan? Ini kan pembahasan ini. Ya, ini enggak bangun malam nih berarti. Bangun-bangun sudah subuh. Gitu. Berarti umumnya para sahabat bangun malam. Qiyamulail, tahajud, umumnya para sahabat. Yang tidak bangun malam, bangun-bangun sudah subuh, jadi perbincangan. Nah, ini contohnya. Nah, kita kebalik. Ya. Kita kebalik. Yang jadi perbincangan yang selalu sholat malam. Umumnya ya bangun-bangun subuh. Bahkan ada yang 5:30. Iya kan? Ada yang biasa sholat subuh 5:30. Atau 5:00. Ketika subuhnya sekarang 4:00 lebih sedikit kan. Ini. Dari satu sisi ini saja. Betapa bedanya antara kita dengan para sahabat secara mayoritas kaum muslimin. Apa kata Nabi tentang seseorang yang tidur sampai pagi, sampai subuh? Dzaka rajulun balasyaitanu fi udunayhi. Itulah orang yang dikencingi oleh syaitan. Di mananya? Di telinganya. Ya. Mau kita tiap malam dikencingi setan telinga kita? Ya. Tentu tidak mau kalau kita ditanya. Tapi begitulah. Ketika kita tidak mau bangun malam, maunya bangun pagi, subuh, ya seperti itu. Dikencingi oleh setan. Ya. Ini tidak wajib. Ini tidak wajib, ya. Yang mulai tidak wajib kan? Bagaimana kalau kita meninggalkan yang wajib? Meninggalkan sholat subuh, meninggalkan sholat duhur, asar, maghrib, kayak apa? Diapakan oleh syaitan. Ya. Hanya tidak disebut oleh Nabi SAW. Dirahasiakan oleh Allah. Allah tidak kasih tahu. Allah yang kasih tahu yang sholat malam saja. Ya jadi pertimbangan situlah. Enggak sholat malam berarti dia dikencingi oleh syaitan. Enggak sholat subuh, enggak sholat duhur, enggak tahu dah dia apakan nama setan itu ya. Yang jelas dosa, dosa besar. Tidak sholat malam tidak berdosa. Tidak berdosa, tidak wajib. Tapi ya itu tadi, kalau mau dikencingi setan, ya nggak usah setan lah, cicak ini cicak ya, atau kucing atau apa, kan jauh lebih tercela, jauh lebih memalukan, jauh lebih hina dikencingi setan daripada dikencingi kucing, anjing, sapi, ya, nah, itu dia. Ini satu dua ibadah-ibadah mahdoh dibuka oleh Allah rahasianya. Satu dua. Tidak semuanya. Seandainya semuanya dibuka oleh Allah, barangkali kita tidak mau berbuat apa-apa kecuali ibadah. Ini satu dua saja. Dan ini pun kan sekedar khobar. Sekedar khobar. Kita tidak bisa membuktikan. Ya ini bangun-bangun basah telinga saya. Nah, enggak bisa begitu kan. Enggak bisa membuktikan secara nyata, enggak bisa. Ini gaib. Gaib. Tentu tidak mungkin kita ragu dengan sabda Nabi ini. Kita yakin sekali. Betul-betul telinga kita dikencingi syaitan. Tapi membuktikan secara nyata bukan gaib, tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Kita hanya bisa mengimani. Jadi betul-betul telinga kita dikencingi syaitan kalau kita tidak bangun malam. Kita tidur sepanjang malam. Muttafaqun alaih fi kull hadis. Bayanu waqti bauli syaitan. Menerangkan tentang waktu kapan setan itu kencing. Enggak ada yang tahu. Kalau kita tidak dikasih tahu oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, saat-saat di mana setan jin kencing yaitu di telinga manusia yang tidak bangun malam. Ya. Yeah. Dan sekali lagi ini berita gaib. Berita gaib, jangan diteruskan kemana-mana, jangan dicerna oleh akal kita. Enggak akan tercerna. Sudah imani saja. Ya. Jangan bersikap tentang sesuatu hal yang gaib dengan sikap yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, asyaitanu yabulu wa dhalika 'ala al-haqiqah. Kencingnya setan itu betul-betul, betul-betul kencing. Jangan fahami bahasa Nabi dalam bahasa Arab tadi dengan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia barangkali akan mengatakan, oh itu cuman kiasan. Oh itu cuman kiasan. Kan orang kita kan terlalu gampang untuk membuat kiasan. Dan diperbolehkan. Dan gak masalah. Ngomong apa bilangnya apa. Ngomong apa bilangnya apa. Itu kan banyak di kita itu. Bahasa Arab tidak. Kencing ya kencing. Bersemayam ya bersemayam. Turun ya turun. Dan seterusnya. Nah, maka beliau ajarkan kepada kita bahwa betul-betul kencingnya syaitan. Syaitan, jin, makan apa tidak? Makan. Minum apa tidak? Minum. Sama seperti kita kan. Nah, yang makan, minum tentu. Tentu kecuali di surga. Makan banyak, minum banyak, tapi tidak kencing, tidak buang kotoran. Itu di surga. Kita belum sampai surga, masih di dunia. Maka tentu ada kencingnya. As-syaitanu yastakhdimu kulla asalibihi liyuba'id al-abda an ta'ati wa yulhihi anha. Syaitan selalu berusaha melakukan apapun untuk menjauhkan seorang hamba dari ketaatan. Apapun akan dilakukan oleh syaitan. Dan alhamdulillah, sepak terjang setan itu dibongkar oleh Allah. Kalau tidak, habis kita. Lihat orang-orang kafir. Mereka tidak akan sanggup melawan setan karena mereka tidak mau tahu apa yang dibongkar oleh Allah tentang setan. Ah, kita dikasih tahu. Gitu ya. Pengen makan minum tanpa direcoki oleh setan, ada caranya. Pengen menjima istri kita tanpa diganggu oleh setan, ada caranya. Pengen tidur tidak dikencingi oleh setan, ada caranya. Ada caranya. Ah, mereka enggak tahu. Kaum muslimin tahu. Karena diberitahu oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beda. Kehidupan kaum muslimin dengan orang-orang kufar beda. Dari kehidupannya beda. Sangat berbeda. Ya. Yeah. Yang terakhir, qiyamul laili hirzum minas syaitan. Qiyamul lail, salat malam, itu menjadi benteng, tameng untuk menjaga diri kita dari syaitan. Ada benteng, ada tembok, ada tameng, ada sesuatu yang bisa kita, yang kita miliki dari apa yang menjadi serangan syaitan. Apa? Qiyamul lail. Dan sekali lagi, ini gaib. Jangan direka-reka dengan akal kita. 1165. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini lebih rinci lagi. Ya'kidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama. Ketika seseorang tidur, syaitan mengikat di tengkuk. Mengikat di tengkuk kita. Thalatha uqadin. Tiga ikatan. Tah seperti apa ikatan itu? Ini gaib. Tengkuk kita diikat oleh syaitan dengan tiga ikatan. Yadribu ala kulli 'uqdatin 'alaika lailun tawilun farqud. Di setiap ikatan itu ada tiga tadi. Setiap kali mengikat itu, setan mengatakan, alaika laylun tawilun, malammu panjang, malammu panjang. Ya, jangan bangun, bikinlah malam yang panjang. Tidur nyenyak, bangun pagi, agar badan segar. Farkut, tidurlah. Tidurlah terus panjang malam. Diikat dengan tiga ikatan. Fa in istayqadha fa dzakara Allah ta'ala in hallat uqdatun. Jika dia bangun lalu menyebut nama Allah apa saja? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahyana. Subhanallah. Atau membaca beberapa ayat ya. Nabi sambil melihat ke langit. Tapi ini tidak berfawaid. bahwa kalau mau sholat malam, keluarlah sebentar, lihatlah langit, bacalah ayat itu, inna fi khalqis samawati wal ard. Kenapa? Karena kejadian itu cuma sekali. Kejadian itu cuma sekali. Jadi tidak ada riwayat Nabi setiap kali bangun malam selalu berbuat seperti itu, tidak. Dan juga tidak ditirukan oleh Aisyah, oleh para sahabat, oleh Abu Bakar, tidak. Berarti apa yang dilakukan oleh Nabi sekedar waqi'atul ain. Ya kebetulan saja beliau melakukan seperti itu. Jadi bukan sunnah. Atau mungkin sekali-sekali. Alaika lailun tawilun farqud. Malam yang panjang tidurlah. Fa in istaiqadha fa dzakara Allah ta'ala in hallat uqdatun. Kalau dia bangun kemudian menyebut asma Allah, maka lepas satu ikatan. Lepas satu ikatan. Fa in tawaddaa in hallat uqdatun. Kalau setelah itu dia berwudu, lepas lagi satu ikatan. Berarti tinggal satu. Fa in shalla in halla uqaduhu kulluha. Jika dia salat, maka lepas ikatan ketiga, berarti tiga-tiganya lepas. Fa asbaha nasyitan. Maka di pagi hari dia nasyitan. Keadaannya bagus, fit, ceria, enteng. Tayyiban nafs. Nafasnya bagus, dirinya bagus, sehat, enteng, ceria. Ini salah satu berita gaib yang tidak boleh kita ragukan. Dan jangan berita gaib seperti ini kita ragukan dengan teori, bahkan kenyataan. Kalau ada dokter yang berteori, bangun akan segar. Kalau bangun tidur, jangan terlalu malam. Jam 5, setengah 6. Wajib kita tolak teori dokter seperti itu. Ada sabda Nabi SAW. Dari Allah Rabbul Alami. Kita yakin kebenarannya. Bahwa keadaan bagus, keadaan fit, keadaan ringan, itu justru ketika kita bangun malam. Yeah. Dan kita melihat banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang tidak pernah tertinggal sholat malam. Nah, lihat badan mereka, fisik mereka sehat, kita lihat itu. Yeah. Sehat. Wa illa, kalau dia tidak bangun malam, asbaha khabisan nafsi kasra'an, maka pagi hari dirinya khabis buruk, lelah, lemes, tidak semangat, tidak gairah, kasran, malas. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Antum bisa buktikan. Ya, kebenaran sabda Nabi, tentu tidak sekali dua kali menjadi rutinitas kita terus, karena ibadah sunat yang disukai oleh Nabi adalah yang rutin, yang dawam, yang terus-menerus, walaupun sedikit. Fikul hadis, ini sama, muttafaqun alaih. عقد الشيطان الثلاثة تقابل فعل الطاعة الثلاثة. Tiga ikatan setan itu dihadapi oleh tiga ketaatan. Diselesaikan, dilawan dengan tiga ketaatan. Bangun malam, berzikir, kemudian apa tadi? Berwudu, kemudian sholat malam. Sholat malam. Jangan yang lain. Sholat malam yang dimaksud tentu tahajud dan witir. Jangan yang lain. Yang lain kan bebas waktunya. Sholat, kalau sholat hajat kan hadisnya dhaif ya. Sholat istikharah barangkali. Sholat apa ya. Kan bebas waktunya. Ini malam, sepertiga malam. Gunakan untuk sholat malam, tahajud atau witir. Al-abdul muslimu yusarru idha waffaqahu Allahu li'amalin yuhibbuhu wa yardha anhu. Seorang hamba muslim itu, jadi seorang muslim itu yang berbahagia itu ketika dia ditolong oleh Allah untuk melakukan ketaatan apa yang disukai oleh Allah, dan ini betul-betul pertolongan dari Allah. Yeah. Jangan katakan ini usaha saya, ini jerih payah saya, ini hasil karya saya, ini pencarian saya. Jangan. Katakan dan yakini bahwa apa yang kita lakukan selama ini, bisa sholat berjamaah di masjid, bisa hadir di majelis-majelis ilmu, itu karena pertolongan Allah. Allah yang menolong kita, sehingga ringan bagi kita, mudah bagi kita. Lihat saudara-saudara kita yang tidak ditolong oleh Allah, tentu tidak bisa, walaupun sujud satu kali. Ya. Yeah. Bahkan nanti di akhirat ada orang yang berusaha sujud, tapi badannya selalu ke belakang. Selalu ke belakang. Sujudkan ke depan. Tapi badannya selalu ke belakang. Ditampakkan oleh Allah. Apa? Ketidakmauan dia untuk taat kepada Allah. Inna fi salati al-layli sirran ajiban fi tibin nafsi wa syarhi sadr wa illam yastahdir al-musalli syai'an mimma zakara wa kadha aqsuhu. Salat malam itu merupakan rahasia ajib untuk menjadikan badan kita, diri kita itu menjadi bagus, menjadi sehat, menjadi fit. Walaupun yang sholat itu tidak apa menghadirkan hati di dalam apa yang dia baca. Kan tidak ada syarat itu. Yang penting sholat. Ringan, ya. Mungkin karena dengan ngantuk, ya tidak khusyuk. Atau ingat sesuatu, enggak masalah. Karena syaratnya sholat. Begitu dia sholat, hilang tiga ikatan itu. Karena tentu sebelum sholat dia wudu. Sebelum wudu dia bangun dulu, pasti. Walaupun sholatnya mungkin tidak khusyuk. Mungkin teringat sesuatu, dia ada masalah. Mungkin begini, mungkin begitu. Enggak masalah. Ya. Yeah. Dia sudah mendapatkan kebaikan yang sangat besar. Man fa'ala dzalika min qiyamil laili tsumma 'ada ila an-naum. Barang siapa yang melakukan itu, qiyamul lail itu, bangun, kemudian wudu, kemudian salat, lalu dia tidur lagi. Tsumma 'ada ila an-naum, dia tidur lagi. Apakah setan akan membuat ikatan lagi? Apakah setan kan tidur kan? Apakah setan akan membuat ikatan lagi? Al-jawab tidak. La ya'udu ilaihi syaitan bil-uqat. Setan tidak mampu lagi membuat ikatan di tengkuknya. Jadi setan membuat ikatan itu di awal kita tidur. Ya. Kan ada sunahnya dari Nabi, setelah qiyamul lail tidur lagi. Bahkan itu lebih disukai. Mungkin seperempat jam, mungkin 20 menit tidur, bangun-bangun subuh, datang ke masjid, seger. Kan begitu, kayak baru bangun tidur. Ini lebih disukai. Bukan datang ke masjid ngantuk-ngantuk, ya. Oh, kelihatan dia semalaman enggak tidur, ya. Salat malam 2 jam misalnya. Jadi subuh itu ngantuk-ngantuk, tidak disukai. Tidak disukai seperti itu. Justru yang disukai ketika tanda-tanda ketaatan secara sunat itu tidak terlihat. Itu lebih disukai. Karena ibadah-ibadah yang tidak wajib, kalau kita bisa tutup, tutup. Kalau enggak bisa kita tutup, ya jangan. Jangan memaksakan untuk menutup. Salat berjamaah di masjid, salat Jumat, jihad, haji, umrah, tentu kita tidak bisa menyembunyikan ketaatan itu. Tapi qiyamul lail, salat malam bisa. Menangis takut kepada Allah bisa kita tutupi. Bersedekah bisa kita tutupi. Lebih baik ya, tidak wajib. Yang terakhir, al-ghaflatu war-rukunu 'an at-ta'ati huwa min fi'li asy-syaitan wa tazayyunuhu. Berpaling dari ketaatan. Ini merupakan perbuatan syaitan. Ia dan tazayyunuhu dan hiasan yang dibikin oleh syaitan. Salah satu perbuatan syaitan adalah menghiasi perbuatan buruk seolah-olah baik. Hati-hati. Ketika kita melakukan sesuatu dan sepertinya ini bagus, biasanya kita akan tahu dengan ilmu. Yang tanpa ilmu dia akan mengatakan bagus ini. Ini dalam rangka dakwah, dalam rangka agar dia mau masuk Islam, dalam rangka membela Islam, dalam rangka membela ayat-ayat Allah. Itu. Padahal itu tazayyunus syaitan. Ditipu oleh syaitan. Bisa diketahui oleh orang yang berilmu. Ya, 1166. Wa an Abdullah ibn Salam. Dari Abdullah bin Salam. Mantan Yahudi. Pendeta Yahudi. Jujur tapi. Dan ini sedikit sekali. Sangat sedikit. Maka Nabi mengatakan jika mereka 10 saja masuk Islam, maka seluruh Yahudi ahli kitab akan masuk Islam. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini di awal-awal beliau masuk Madinah. Salah satu ucapan pertama Nabi yang didengar oleh Abdullah bin Salam ini. Ayuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkan salam. Kita tahu bagaimana para sahabat menyebarkan salam setelah mendengarkan sabda Nabi ini. Bertemu salam, berpisah, bertemu lagi salam. Berpisah sebentar, bertemu lagi salam. Itu para sahabat. Bahkan ketika berpisahnya itu hanya dipisahkan oleh pohon besar. Berarti sepersekian detik berpisah, lalu ketemu lagi, memberikan salam. Wa at'imu ta'am, dan berikanlah makan. Salah satu yang sering kita abaikan dan kurang ada perhatian, memberi makan. Yeah. Oh, ini keutamaan besar. Kan banyak dari kita memberi semen, memberikan besi. Ini kan jauh lebih mahal. Tapi kurang memberi makan. Yeah. Ada yang kelaparan, ada tetangga yang butuh bantuan. Kurang perhatian. Malah membangunkan masjid, membangunkan sekolahan, tentu ini tidak buruk. Itu bagus sekali. Tetapi jangan lupa, hal besar memberi makan. Salah satu keutamaan dalam Islam, memberi makan. Wa at'imut ta'am. Wa sallu bil layli wan nasuniya. Dan sholatlah di malam hari ketika manusia tidur. Berarti ghalibnya manusia itu di malam hari tidur. Hanya orang-orang taat yang bangun untuk sholat malam. Itu dulu. Sekarang bangun juga, tapi maksiat. Yang lainnya tidur. Jam 1, jam 2 sudah pada tidur. Dia belum tidur atau bangun, tapi berbuat maksiat. Itu sekarang. Dulu tidak. Dulu manusia tidur. Siapa yang bangun? Yang taat. Dia mulai sholat malam. Terakhir, tadkhulul jannata bisalam. Ada huruf yang hilang di sini. Ada huruf yang hilang di sini. Apa? Tadkhulu, tadkhuluna. Mestinya ada na, kan? Mestinya ada na. Kan antum. Anta, antuma, antum. Tadkhulu, tadkhulani, tadkhuluna. Kenapa nanya hilang? Karena majzum. Ya kan? Majzum, kan? Bukan marfu, bukan mansub, tapi majzum. Pertanyaannya, kenapa majzum? Karena sebagai jawab. Ada jawab, tentu ada sebelumnya syarat. Ada syarat, ada jawab. Syaratnya apa? Sebarkan salam, beri makan, sholat malam. Itu syaratnya, tiga. Jawabnya, tadkhulu al-jannata bisalam. Niscaya, kalau bahasa kitanya itu, niscaya pasti, yaitu jawabnya. Jika kalian menyebarkan salam, jika kalian memberi makan, jika kalian sholat malam, niscaya kalian akan masuk surga bisalam. Bukan masuk surga doang, bisalam. Karena ada kalanya kan masuk surga tapi tidak bisalam. Dengan susah payah. Dengan tertatih-tatih, dengan berjalan dengan perutnya ngesot di atas sirat. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab. Habis sisa kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.